ketakutan mereka itu akan diganti dengan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka hanya menyembah kepadaku, tidak mempersyarikatkan sesuatu apapun denganku. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang kufur setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Lihatlah di sini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an menjanjikan akan terbentuknya khilafah Islamiyah, akan adanya khilafah Islamiyah, dan akan tidaknya penerapan syariat Islamiyah. Kepada siapa janji tersebut? Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Maka bagaimana cara menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau orang-orang yang hendak menegakkannya masih bergeliman dengan mereka kesyirikan dan berlumpur dengan nista beribadat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka dalam keadaan meninggalkan salat, dan mereka dalam keadaan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini perumpamannya bagikan ya. Orang yang diibaratkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Jauziyah dan Ibnu Qayyim, mengibaratkan bagi orang yang, bagikan orang yang sedang memperkosa seorang wanita. Kemudian dia katakan, tutuplah wajahmu. Ya, sebab menutup wajah itu hukumnya adalah wajib dalam Islam. Ya, padahal dia dalam keadaan berbuat satu dosa yang besar. Ya, dan menganjurkan, menyuruh untuk menutup wajah. Maka bagaimana cara yang bisa tegak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau yang paling pertama dan awal dari syariat tersebut itu dilanggar. Dan bagaimana caranya bisa tegak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau syariat ini yang kita dirikan dan ini kita angkat melalui melalui MPR atau melalui DPR yang semuanya sepakat. Bahwasanya MPR dan DPR itu adalah majlis taghutiyah. Majlis taghut, semuanya sepakat. Bagaimana caranya bisa menegakkan hal tersebut di sana? Maka sungguh umat Islam ini lupa akan cara berdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lupa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa agama ini. Tidakkah kita ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu awal beliau datang menyuruhkan Islam? Awal kali beliau datang, beliau mendakwakan dengan dakwah tauhid 13 tahun. Tidak ada pembentukan khilafah sama sekali. Tidak ada pembentukan syariat sama sekali. Karena itulah ketika Abu Sufyan ditanya oleh Hirakal dalam kisah yang sangat panjang sekali dalam Sahih Bukhari, sebagian para sahabat Ja'far bin Abi Thalib dan lain-lainnya hijrah sahabat ke Hirakal, dilindungi oleh Hirakal Raja Rum. Maka setibanya di sana disusul oleh Abu Sufyan. Dia memberikan pengaruh kepada Hirakal, semua orang-orang ini, orang-orang yang Islam yang hijrah ini diusir. Maka Hirakal waktu itu memanggil Ja'far bin Abi Thalib sebagai wakil kaum muslimin di situ, dan juga memanggil Abu Sufyan hadir di sini kelompoknya. Kemudian setelah itu dibawakanlah surat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kepada Hirakal. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berkata kepada Hirakal di dalam surat beliau, beliau katakan, min Muhammadin ibn Abdullah wa rasulihi ila Hirakal azim ar-Rum, dari Muhammad bin Abdullah, dari Muhammad ibn Abdullah dan Rasulnya, dari Rasulullah ila Hirakal, kepada Hirakal azim ar-Rum, pembesar Rum, salamun ala man ittaba' al-huda, kata beliau, selamat bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Hirakal waktu itu masih dalam dan kafir, dan sahaja Nasrani. Amma ba'd, kata Nabi, fa'inni ad'uka bidi ayat al-Islam, sungguhnya saya menyuruh kamu dengan panggilan Islam, aslim taslam, masuk Islam kamu, maka engkau akan selamat. Yuktika Allah ajaraka marratain, dan Allah akan memberikan pahala kepada engkau dua kali lipat. Fa'intawallaita fa'inna alaika ithman irrisiyin. Apabila engkau berpaling, maka atas kamu dosa irrisiyin. Ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidu ba'duna ba'dan arbaba dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Maka wahai ahli kitab, kemarilah kalian kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian, yaitu hendaknya kita hanya menyembah kepada Allah dan jangan mempersyarikatkan dengannya sesuatu apapun. Wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbadan min dunillah, dan janganlah menjadikan sebagian dari kita sebagai sembahan-sembahan selain dari Allah. Fa'in tawallaw, maka kalau mereka berpaling, faqul ashhadu bi anna muslimun, katakanlah, persaksikanlah bahwasanya kami adalah kaum muslimun. Maka bacalah surat ini sampai kepada Firaun. Maka ia pun memberikan pertanyaan-pertanyaan. Firaun memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Abu Sufyan. Dan disebutkan di situ 10 pertanyaan tentang Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Di antara pertanyaan itu, Firaun bertanya kepada Abu Sufyan, "Nabi yang murukum?" Nabi ini memerintahkan kalian dengan apa? Apa dakwah Nabi kepada kalian? Maka kata Abu Sufyan, "Kuntu saya berkata, yaqulu ubudullaha wahda wa la tusyriku bihi syai'a." Dia menyuruh kita sembahlah kepada Allah satu-satunya dan janganlah tersyirikkan dengannya sesuatu apapun. "Watruku ma yaqulu aba'ukum," dan tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh ayah-ayah kalian. Maksudnya tinggalkan agama-agama ayah kalian.